السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. أما بعد، أيها الكرام، إنها لحظات سعيدة أقضيها مع إخوان كرام وأحبة أفاضل في هذا المسجد المبارك، بيت من بيوت الله التي أذن الله تبارك وتعالى أن ترفع ويذكر فيها اسمه، وهي أحب البقاع إلى الله عز وجل، والاجتماع فيها لذكر الله وتعلم دينه من أشرف الأعمال. ففي الحديث: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan sahabatnya serta umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Ya Allah, sesungguhnya tidak ada ilmu yang kita miliki, yang kami miliki, kecuali yang Engkau ajarkan kepada kami. Maka ajarkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, tambahkan terus kepada kami ilmu, dan perbaiki selalu kondisi kami. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu agar bisa cinta kepadamu dan juga mencintai orang-orang yang mencintaimu, serta mencintai setiap amalan yang mengantarkan kami kepada kecintaanmu. Ya Allah, berikanlah kepada jiwa kami ketakwaan dan sucikanlah jiwa kami. Sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik yang mensucikan jiwa. Hari ini, di waktu ini adalah waktu yang sangat membahagiakan saudara-saudara kami yang mulia. Kita semua berkumpul di salah satu di antara rumah-rumah Allah Azza wa Jal, yang memang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diangkat untuk mensyiarkan ajaran Islam. Tempat ini adalah merupakan tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apa yang kita lakukan saat ini, yaitu berkumpul untuk mempelajari agama, adalah salah satu ibadah yang sangat mulia. Sebagaimana dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum." Seandainya ada sekelompok orang yang berkumpul di salah satu di antara rumah-rumah Allah, di dalamnya mereka membaca Al-Quran, mempelajarinya, illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan mereka akan mendapatkan ketenangan di dalam jiwanya. Wa haffathumul malaikah, dan akan dikelilingi oleh para malaikat di sekeliling kita semuanya. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meliputi kita dengan rahmat dan kasih sayang darinya. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyebut-nyebut nama kita dan membanggakan kita di hadapan para malaikat yang ada di sisinya. Wa yatibu li ma'asir al-kiram fi mustahalli hadha al-liqa' an urahhiba bikum ajma'in. Wa as'alu Allah 'azza wa jalla an yuthibakum 'ala hadha al-khata 'ala hadhihi al-khata al-mubarakah. ومنكم من تجسم الصعاب وتحمل عناء السفر، فأسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم أجمعين. وأصالة عن نفسي ونيابة عنكم، نشكر لكل من قام على الترتيب لهذا اللقاء والتهيئة لهذا الاجتماع، ومن بذلوا جهودا في الترتيب له، ومن هؤلاء الأستاذ الفاضل باتراليس أكبر، والأستاذ الفاضل بسيوني مزمل بسيوني، وأيضا الإخوة الكرام في إذاعة رجاء، وجميع من كان لهم جهود قلت أو كثرت، فإن الدال على الخير كفاعله، والله تبارك وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا. وأعيد كلاما قلته في هذا المسجد غير مرة، ألا وهو أن هذا الشعب، أعني الشعب الأندنوسي، شعب حبيب إلى قلبي، وله مكانة في نفسي لما تميز به هذا الشعب من السكينة والطمأنينة والأدب ومحبة الخير والمعاملة الطيبة. هذا في غالب من رأينا وشاهدنا من أهل هذا البلد الطيب، زادهم الله تبارك وتعالى طيبا وتوفيقا، وزاد هذا البلد أمنا وأمانا وعافية بمنه وكرمه. Sangat membahagiakan bagi beliau pada pertemuan ini di awal ini untuk mengucapkan selamat datang kepada jamaah sekalian kaum muslimin dan kaum muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan setiap langkah yang kita ayunkan menuju tempat ini menjadi sesuatu yang berpahala nanti pada hari kiamat insyaAllah. Dan juga beliau tahu banyak di antara jamaah sekalian untuk datang ke tempat ini melalui perjalanan yang sangat jauh dan juga telah capek, lelah. Akan tetapi semoga ini semua bisa memberatkan amal timbangan kita pada hari kiamat. Beliau mengucapkan atas nama pribadi dan juga atas nama kita semua, mengucapkan ribuan terima kasih kepada para panitia penyelenggara yang telah menghabiskan waktunya, tenaganya untuk mensukseskan acara ini, dan setiap pihak yang ikut membantu dijalankannya dan suksesnya acara ini, terutama Bapak Patrialis Akbar Mahkamah Konstitusi dan juga Bapak Muzammil Basyuni, Ketua Takmir Masjid Istiqlal, dan juga segenap kru Radio Roja serta siapapun yang ikut mensukseskan acara ini. Sesungguhnya orang yang mengajarkan atau mengantarkan kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengajarkannya atau yang mengamalkannya. Dan beliau akan mengulangi sebuah kalimat yang berkali-kali beliau sampaikan di masjid ini, bahwa masyarakat Indonesia, bangsa Indonesia memiliki kedudukan yang sangat spesial di hati beliau. Karena beliau melihat bahwa secara umum masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia itu terkenal dengan kelembutannya, dengan sopan santunnya, dengan tutur katanya yang baik, keinginan untuk melakukan kebaikan, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menambahkan taufik kepada negeri kita, dan semoga negeri kita senantiasa aman dan sentosa insyaAllah. Wa nadkhul ma'ashir al-kiram fi mawdu'i hadhihi al-kalimah mahabbati awliya'illah. ونبدأ موضوعنا بدعاء الله سبحانه وتعالى أن يعمر قلوبنا أجمعين بالمحبة الصادقة لأوليائه، وألا يجعل في قلوبنا غلا لأحد من أصفيائه. ونسأله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وألا يجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ونسأله جل في علاه أن يرزقنا حبه وحب من يحبه والعمل الذي يقربنا إلى حبه. إن شاء الله kita akan mengawali kajian kita yaitu mencintai wali-wali Allah Subhanahu wa taala, dan kita awali kajian ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah berkenan untuk mengaruniakan kepada kita kecintaan yang sejati kepada para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah membersihkan hati kita dari kebencian, dari kedengkian kepada orang-orang mulia pilihan-pilihan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga semoga Allah mengampuni saudara-saudara kita yang terlebih dahulu mendahului kita yang telah wafat menghadap kepada Allah dengan membawa keimanan. Ya Allah, jadikanlah kami senantiasa mencintaimu dan mencintai orang-orang yang mencintaimu, serta mencintai amalan yang bisa mengantarkan kepada kecintaan kepadamu. وينبغي أن نعلم معاشر الكرام أن محبة أولياء الله تعد في الإسلام قربة من القرب التي يتقرب بها المسلم إلى الله تبارك وتعالى، بل إنها من أوثق عرى الإيمان ومن أعظم الخصال التي يستكمل بها الإسلام. وقد جاء في الحديث الصحيح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وجاء في الحديث الصحيح أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وهذا وبهذين الحديثين يعلم أن محبة الأولياء أولياء الله تبارك وتعالى من أوثق عرى الإيمان ومن خصال الدين العظيمة التي يستكمل بها الإيمان، وأن الواجب على المسلم أن يحب أولياء الله تبارك وتعالى وألا يكون في قلبه شيئا من الغل على أحد من أوليائه. وإن من الدعوات العظيمة المأثورة عن نبينا صلى الله عليه وسلم: اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربنا إلى حبك. فقوله في هذا الدعاء وحب من يحبك يدخل في ذلك محبة أولياء الله. Pertama perlu kita ketahui bahwasannya mencintai para wali Allah adalah merupakan salah satu amal ibadah yang disyariatkan di dalam agama kita. Dengan mencintai Allah, kita akan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab mencintai wali Allah adalah merupakan salah satu tali simpul keimanan yang paling kuat. Di dalam sebuah hadis sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: Awthaqu 'ural iman al-hubbu fillahi wal-bughdhu fillah. Simpul keimanan yang paling kuat adalah ketika kita cinta karena Allah dan juga membenci karena Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: Man ahabba lillahi wa abghadha lillah. Barang siapa yang mencintai orang lain karena Allah dan membenci orang lain juga karena Allah, wa a'ta lillahi wa mana'a lillah, dia memberi kepada orang lain karena Allah dan tidak memberi juga karena Allah, faqad istakmala al-iman, sungguh imannya telah sempurna. Sehingga mencintai wali Allah adalah merupakan salah satu tali simpul terkuat keimanan seorang hamba. Dan dengannya iman seorang hamba akan sempurna. Oleh karena itu, wajib hukumnya bagi kita untuk mencintai wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jangan sampai ada di dalam hati kita kebencian dan juga rasa hasad dan dengki kepada mereka. Salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita baca. Allahumma inna nas'aluka hubbak. Ya Allah, sesungguhnya kami mohon kepadamu agar kami bisa mencintaimu. Wa hubba man yuhibbuk. Dan mencintai orang-orang yang senantiasa mencintaimu. Wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik. Dan jadikanlah kami mencintai amalan-amalan yang bisa mendatangkan kecintaanmu kepada kami. Dan di dalam doa ini, kalimat yang dibaca oleh Rasulullah SAW, wa hubba man yuhibbuk, mencintai orang-orang yang mencintaimu ya Allah, di dalamnya masuk para wali Allah Azza wa Jalla. Wa idza kanat mahabbatu awliya'illah min jala'ili al-qurab wa 'azimiha, fa inna bughdha al-awliya' wa mu'adatihim yu'addu من الذنوب العظيمة بل من كبائر الآثام، لأن بغضهم لا يكون إلا عن مرض في القلب وخلل في الإيمان. ولهذا جاء في الحديث الصحيح المخرج في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وهذا فيه أن معاداة أولياء الله عز وجل موجب لحرب الله عز وجل لمن كان معاديا لهم. ومعنى فقد آذنته بالحرب أي أعلمته أني محارب له، وذلك لأن الله عز وجل يحب أولياءه ويحب من يحب أولياءه ويبغض من يبغضهم سبحانه وتعالى. فمن كان يبغض أولياء الله ويعاديهم فإنه بهذا العمل معرض لعقوبة الله سبحانه وتعالى ومهدد بعظيم وعيده جل وعلا الدال عليه قوله جل في علاه فقد آذنته بالحرب. وقول الله عز وجل في هذا الحديث القدسي فقد آذنته بالحرب يفيد أن معاداة أولياء الله سبحانه وتعالى من جملة كبائر الذنوب، لأن من آذنه الله تبارك وتعالى بالحرب فقد ارتكب جرما عظيما وذنبا كبيرا من كبائر الذنوب. وهذا كله يدلنا على عظم خطر معاداة أولياء الله سبحانه وتعالى وبغضهم. Tadi sudah kita sampaikan bahwa mencintai Allah subhanahu wa ta'ala dan juga mencintai wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala adalah merupakan sebuah ibadah yang sangat agung. Maka sebaliknya, membenci wali-wali Allah, memusuhi mereka adalah merupakan sebuah perbuatan dosa besar. Karena membenci para wali Allah tidak akan terjadi kecuali karena ada penyakit di dalam hati hamba tersebut. Dan itu menunjukkan pula bahwa keimanannya bermasalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb." Barang siapa yang memusuhi waliku, maka sungguh kata Allah, aku telah mengumumkan perang kepada orang tersebut. Para ulama kita menjelaskan bahwa Hadis ini menunjukkan membenci para wali Allah adalah merupakan sebuah dosa besar. Karena itu Allah subhanahu wa ta'ala mengumumkan perang kepada orang tersebut. Kenapa bisa demikian? Karena Allah subhanahu wa ta'ala mencintai para wali-walinya. Dan mencintai orang-orang yang mencintai para walinya. Begitu pula sebaliknya. Allah subhanahu wa ta'ala membenci orang-orang yang membenci para wali-walinya. Oleh karena itu, merupakan sebuah bahaya besar bahwa membenci para wali-wali Allah, bahkan itu termasuk dosa yang besar. Naam, ma'asyar al-kiram, inna al-wajib ala kulli muslim an yajma' li awliya'illahi tabaraka wa ta'ala baina amrayn. Amrin yata'allak bil-qalb, وآخر يتعلق باللسان جمعهما الله تبارك وتعالى في قوله سبحانه والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم فيجمع لهم بين هذين الأمرين اللذين دلت عليهما هذه الآية الكريمة من سورة الحشر. الأول سلامة اللسان، فلا يكون في لسان المرء تجاه أولياء الله تبارك وتعالى إلا الذكر بالخير والدعاء، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فليس في لسان المسلم الصادق وقيعة أو ثلب أو سب أو طعن أو همز أو لمز أو نحو ذلك تجاه أولياء الله تبارك وتعالى. وأما الأمر الثاني فسلامة القلب ونظافته تجاه أولياء الله عز وجل، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، فليس في قلبه تجاه أولياء الله تبارك وتعالى غل أو ضغينة أو حقد أو نحو ذلك، بل إن قلبه نظيف من ذلك كله، كما يوضح ذلك الحديث الآخر في جامع الترمذي، هو حديث صحيح، حينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس أفضل، قال صدوق اللسان مخموم القلب. قالوا يا رسول الله، هذا صدوق اللسان عرفناه، فما مخموم القلب؟ قال عليه الصلاة والسلام التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا حقد ولا حسد. Kewajiban seorang muslim di dalam menyikapi para wali adalah memadukan antara dua hal. Yang pertama adalah kebersihan hati, dan yang kedua adalah menjaga lisan. Dua hal ini dipadukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam sebuah ayat Al-Quran. Ketika Allah azza wa jalla bercerita tentang orang-orang yang beriman, walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang setelah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbana ghafir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunilah kami dan ampunilah saudara-saudara kami yang telah mendahului kami, yang telah wafat sebelum kami dengan membawa keimanan. Wala taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu. Dan janganlah ya Allah jadikan di dalam hati kami perasaan dengki, perasaan hasad kepada orang-orang yang beriman. Ayat ini mengajarkan kepada kita dua hal penting. Yang pertama adalah kita wajib menjaga lisan kita, apalagi kepada para wali-wali Allah. Yang keluar dari lisan kita ketika berbicara tentang mereka adalah kebaikan, doa, zikir. Senantiasa menjaga lisan kita untuk tidak mencela mereka. untuk tidak mencaci mereka, untuk tidak mendiskreditkan mereka. Akan tetapi kita senantiasa mendoakan Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami wafat sebelum kami dengan membawa keimanan. Adapun yang kedua adalah kebersihan hati. Kebersihan hati di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kelanjutan ayat yang tadi saya baca, wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, janganlah engkau jadikan di dalam hati kami perasaan dengki, perasaan iri, perasaan hasad kepada orang-orang yang beriman, sehingga hatinya senantiasa bersih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan hadis ini adalah hadis sahih, beliau pernah ditanya oleh salah seorang sahabatnya, ayyun nasi afdal, ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling mulia tersebut, siapakah manusia yang paling mulia? Maka beliau mengatakan, saduqul lisan mahmulul qalb, orang yang paling mulia adalah orang yang lisannya paling jujur, orang yang lisannya paling jujur dan hatinya paling bersih. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, lisan yang jujur kami sudah paham, apa maksud dari hati yang bersih itu? Maka beliau mengatakan, at-taqiyun naqi, hati yang penuh dengan ketakwaan, hati yang suci, yang tidak ada dosa di dalamnya, tidak ada kebencian, tidak ada kedengkian kepada orang-orang yang beriman. وإذا كانت محبة الأولياء من القرب العظيمة فإن المسلم مطلوب منه أن يعرف أولياء الله سبحانه وتعالى وألا يشتبه عليه أمرهم بأمر غيرهم ممن يدعي لنفسه ما ليس له. وهذا باب عظيم من أبواب العلم بهذه المسألة الجليلة، فإنه إذا اشتبه الأمر على الإنسان أنزل الأمور في غير منازلها ووضعها في غير محلها. وإن أعظم الأولياء وأفضلهم شأنا أنبياء الله سبحانه وتعالى، فإن أنبياء الله هم خير أوليائه وأفضل أصفيائه وأحب عباده إليه تبارك وتعالى، فإن كل نبي ولي من أولياء الله، فإن كل نبي ولي من أولياء الله تبارك وتعالى. والنبوة تجمع أوصافا عديدة من جملتها الولاية، فإن الولاية حسن التقرب إلى الله عز وجل، والأنبياء هم قدوة البشر في حسن التقرب إلى الله عز وجل، ثم يأتي من بعد الأنبياء أتباعهم بإحسان، ولا سيما صحابة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام الذين هم أفضل الناس بعد الأنبياء، كما قال الله سبحانه وتعالى، كنتم خير أمة أخرجت للناس. ولهذا فإن أفضل الأولياء بعد الأنبياء صديق الأمة أبو بكر رضي الله عنه، ثم عمر الفاروق رضي الله عنه، وهكذا سائر الصحب الكرام. فهؤلاء صفوة الأولياء وقدوة الأصفياء وخيار عباد الله تبارك وتعالى، ثم يأتي من بعدهم من اتبعهم بإحسان وسار على منهاجهم، كما قال الله سبحانه وتعالى، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. Setelah kita mengetahui bahwasannya mencintai wali Allah adalah merupakan salah satu ibadah yang sangat mulia, maka tentunya wajib bagi kita untuk mengetahui siapakah para wali tersebut. Siapakah wali-wali Allah tersebut? Sebab ketika kita tidak memahami siapa wali-wali tersebut, bisa jadi akan tercampur antara yang wali dengan yang bukan wali. Sehingga akan mencintai sesuatu yang atau orang yang bukan wali atau membenci yang wali. Oleh karena itu, masalah ini mengetahui siapakah wali Allah adalah sebuah masalah yang sangat urgen untuk kita ketahui. Pertama, wali Allah yang paling istimewa, kekasih Allah yang paling tinggi derajatnya adalah para nabi dan para rasul. Para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Sebab mereka adalah manusia-manusia yang paling dicintai oleh Allah azza wa jalla di muka bumi ini. Karena itu para ulama kita mengatakan bahwa setiap nabi adalah wali. Karena para nabi memiliki akhlak-akhlak yang sangat mulia, kriteria-kriteria yang sangat tinggi, yang diantaranya adalah kedekatan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan mereka merupakan panutan yang harus kita contoh ketika kita mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah mereka, para nabi dan para rasul, maka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling utama di muka bumi ini setelah para nabi dan para rasul. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian wahai para sahabat adalah merupakan sebaik-baik manusia. Kalian para sahabat adalah merupakan sebaik-baik manusia yang dilahirkan di muka bumi ini. Dan tentunya di antara para sahabat bertingkat-tingkat keutamaannya. Yang paling utama adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Dan juga sahabat-sahabat berikutnya yang lainnya. Setelah itu baru kemudian orang-orang yang setia mengikuti ajaran mereka. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, والسابقون الأولون من المهاجرين. Orang-orang yang terdahulu yang masuk Islam dari kalangan muhajirin dan juga golongan ansar. والذين تبعوهم بإحسان. Dan orang-orang yang senantiasa setia mengikuti jejak para sahabat tersebut. Inilah golongan berikutnya setelah para sahabat Nabi SAW. والولي من الولاية وهي القرب كما أن العدو من العداوة وهي البعد فولي الله هو المتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بما يحبه جل وعلا من صالح الأعمال وسديد الأقوال وكلما كان العبد أعظم تقربا إلى الله سبحانه وتعالى كان أعظم حظ ونصيب في الولاية ولهذا فإن أولياء الله سبحانه وتعالى يتفاوتون في الولاية بحسب تفاوتهم في التقرب إلى الله عز وجل فمن كان أعظم تقربا إلى الله سبحانه وتعالى فإنه أعظم حظا في الولاية ومن كان أقل فحظه منها أقل فحظ العبد من ولاية الله سبحانه وتعالى بحسب حظه من التقرب إلى الله عز وجل أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. Pertama, kita perlu mengetahui wali itu artinya apa. Di dalam bahasa Arab, wali itu diambil dari kata wilayah. Wilayah itu artinya adalah kedekatan. Jadi wali adalah orang yang dekat sama Allah subhanahu wa ta'ala. Dekat dengan apa? Dekat dengan kesolihan amalan yang mereka lakukan. Semakin solih amalan yang mereka lakukan, maka akan semakin dekat kedudukan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, semakin buruk amalan yang mereka lakukan, maka akan semakin jauh mereka dari Allah Azza wa Jalla. Makanya kewalian itu derajatnya bertingkat-tingkat, tidak satu level. Jadi kedekatan seorang hamba kepada Allah berbeda-beda. Semakin tinggi tingkat kesalehan seorang hamba, semakin banyak, semakin baik amal saleh yang dia lakukan, maka dia akan semakin dekat kepada Allah Azza wa Jal. Begitu pula sebaliknya, semakin sedikit amalan saleh yang dia kerjakan, maka dia akan semakin jauh dari Allah Azza wa Jal. Wa idza qila man hum awliya Allah, ma sifatuhum, kifa as-sabilu ila ma'rifatihim, yuqal الجواب على ذلك مبين في كتاب الله عز وجل، فإن الله تبارك وتعالى قد بين صفات أوليائه في القرآن في آيات كثيرة، وكذلك جاءت أحاديث عديدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان من هم أولياء الله تبارك وتعالى. ويكفيك في هذا الباب آية واحدة من القرآن وحديثا واحدا عن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، نقتصر في لقائنا هذا على ذكرهما. أما الآية فقول الله سبحانه وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، كأنه قيل: من هم يا الله أولياؤك؟ ما صفتهم؟ ما أعمالهم؟ قال الله جل وعلا: الذين آمنوا وكانوا يتقون. ولهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى أخذا من هذه الآية الكريمة: من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. فكلما كان العبد معتنيا بتحقيق الإيمان وتحقيق التقوى كان له من الولاية النصيب بحسب حظه من الإيمان وتقوى الله سبحانه وتعالى. والإيمان، الذين آمنوا، يعني الإيمان بالله ربا خالقا معبودا، والإيمان بأسمائه تبارك وتعالى وصفاته، والإيمان بأنه المعبود بحق ولا معبود بحق سواه، وإفراده تبارك وتعالى بالعبادة. وأيضا يدخل في الإيمان الإيمان بكل ما أمر الله سبحانه وتعالى بالإيمان به من أصول الإيمان العظيمة وقواعده المتينة، كالإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب والإيمان بالرسل. قال الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وقال الله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Ketika kita bertanya apa sebenarnya kriteria para wali Allah tersebut, sifat-sifatnya apa, bagaimana kita mengetahui ini wali Allah, ini bukan, jawaban dari pertanyaan tersebut ada di dalam Al-Quran dan juga ada dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasul SAW yang menjelaskan hal tersebut. Akan tetapi pada pertemuan ini kita hanya akan mengambil satu ayat dan satu hadis mengenai poin pembahasan tersebut. Adapun ayat dari Al-Qur'an adalah firman Allah Subhanahu wa taala: ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah bahwasannya para wali Allah, mereka tidak ada rasa takut di dalam hati mereka dan mereka tidak akan pernah merasa sedih. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang keistimewaan para wali Allah ini, seakan-akan ada yang bertanya, siapakah para wali Allah tersebut? Ya Rabbi, siapakah para wali Allah tersebut? Apa sifat-sifat mereka? Maka kemudian Allah Azza wa Jalla melanjutkan firman-Nya: alladzina amanu wa kanu yattaqun. Para wali Allah adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan juga senantiasa bertakwa kepada-Nya. Oleh karena itu para ulama menyimpulkan dari ayat yang tadi kita bacakan Man kana mu'minan taqiyan kana lillahi waliya. Setiap orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, berarti dia adalah walinya Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi tentu levelnya berbeda-beda. Semakin orang imannya tinggi dan takwanya tinggi, maka kedekatan dia kepada Allah pun akan semakin tinggi. Semakin berkurang pun juga akan semakin berkurang. Iman. Apa yang dimaksud dengan iman? Yang pertama tentu adalah beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beriman bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah pencipta kita semua. Beriman bahwa Allah azza wa jalla adalah yang memberi rizki kepada kita semuanya. Beriman bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatur alam semesta ini. Beriman dengan nama-nama Allah, sifat-sifat Allah yang mulia, dan beriman meyakini tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala, dan memurnikan seluruh ibadah kita hanya untuk Allah azza wa jalla. Setelah itu kemudian kita beriman dengan rukun-rukun iman berikutnya yang disebutkan di dalam banyak ayat Al-Quran. Di antara iman kepada Allah, iman kepada Rasul, kepada para malaikat, kepada hari akhir, kepada para malaikat, hari akhir, para Rasul, kepada takdir dan seterusnya. Sebagaimana diceritakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Mereka semuanya beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada Rasul, kepada kitab-kitab Allah. Ini semua adalah bagian dari keimanan yang dengannya seorang akan mendapatkan derajat kewalian. وقوله في هذه الآية وكانوا يتقون أي يتقون الله بفعل ما أمر وترك ما نهى عنه وزجر. ولهذا فإن أولياء الله تبارك وتعالى قد صلحت قلوبهم بالعقيدة الصحيحة الذين آمنوا واستقامت جوارحهم بالأعمال الفاضلة والبعد عن الأعمال السيئة. وكانوا يتقون أي يتقون الله عز وجل بفعل ما أمر وترك ما نهى عنه وزجر، كما قال أحد السلف في تعريف التقوى قال: تقوى الله عمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وترك لمعصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله. Kriteria yang kedua, وكانوا يتقون. تقوى. Tadi sudah kita jelaskan makna dari iman. Berikutnya adalah takwa. Apa yang dimaksud dengan takwa? Takwa adalah menjalankan setiap perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam serta menjauhi larangan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita cermati dua kriteria ini, iman dan takwa. Iman adalah akidah yang benar di dalam hati. Sedangkan takwa adalah praktek amaliyah dengan amal soleh dengan seluruh fisik kita. Dengan kita memperhatikan dua kriteria ini, maka kita akan menemukan dan bisa menyimpulkan bahwa para wali Allah subhanahu wa ta'ala dalam dan luarnya bagus, lahir dan batinnya bagus, batinnya diisi dengan keimanan dan tauhid yang murni kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sedangkan lahiriahnya senantiasa istiqamah menjalankan perintah-perintah Allah dan amal-amal saleh. Makanya seorang ulama, seorang salaf pernah ditanya, apakah takwa tersebut, apakah iman wahai ulama? Maka dia mengatakan, iman itu adalah amalun bita'atillah. Beriman itulah senantiasa mengamalkan ketaatan kepada Allah, ala nurin minallah, di atas cahaya dan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala, roja'a thawabillah, mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga berusaha meninggalkan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, di atas cahaya dan tuntunan dari Allah azza wa jalla. Naam, i'rif hadhihi al-ayah ta'rif awliya Allah wa anna awliya Allah subhanahu wa ta'ala hum من صلحت قلوبهم بالأعمال واستقامت جوارحهم بتقوى الله والعمل بما يرضيه سبحانه وتعالى. ولهذا قال العلماء: من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. وبهذا يعلم أن الولاية والولي ليس لقبا يمنحه شخص من الأشخاص يلازمه الشخص السنة والسنتين والثلاث ثم يمنحه هذا اللقب، وليست الولاية لباسا يلبسه أحد غيره، وإنما الولاية هي طاعة الله والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى وحسن التعبد لله جل في علاه. Ketika kita memahami ayat ini, maka kita akan faham wali Allah itu siapa. Jadi wali Allah adalah orang yang hatinya murni, bersih dengan keimanan kepada Allah, dan lahiriahnya senantiasa istiqamah menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Sebagaimana yang tadi disampaikan, para ulama mengatakan, man kana mu'minan taqiyan kana lillahi waliyan. Barang siapa yang beriman dan bertakwa, maka dia adalah walinya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari sini kita bisa mengetahui bahwa wali bukan label, wali bukan julukan yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain asal dipasang setahun, dua tahun, tiga tahun kemudian dilepas kapan ini, tidak. Dan wali juga bukan pakaian khusus yang dipakaikan oleh seseorang kepada orang yang lain, bukan. Akan tetapi wali atau kewalian adalah ketika seorang hamba mendekatkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. لا يختص أولياء الله عن الناس بنوع مثلا من اللباس يتميزون به، فإن سيد الأولياء وإمام الأتقياء نبينا صلى الله عليه وسلم كان يلبس من ألبسة الناس، ويقول في الحديث البس ما شئت. وليست الولاية لقب يلقب به الشخص أو يميز نفسه به عن الناس، وإنما الولاية إيمان وتقوى لله وعمل بطاعة الله وحسن تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. Para wali itu tidak mesti memiliki pakaian yang berbeda dengan pakaian orang yang lain. Para wali tersebut tidak mesti harus memakai pakaian yang menunjukkan derajat kewaliannya, pakaian khusus yang menunjukkan derajat kewaliannya. Karena sesungguhnya wali yang paling tinggi kedudukannya, yang paling tinggi levelnya, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpakaian seperti umumnya para sahabatnya. Berpakaian biasa seperti umumnya para sahabat. Dan wali bukan label, bukan julukan yang harus diberikan oleh seseorang kepada orang yang lain. Akan tetapi sesungguhnya kewalian adalah ketakwaan kepada Allah, keimanan kepada Allah, kedekatan seorang hamba kepada Allah Azza wa Jal dengan menjalankan ibadah-ibadah yang disyariatkan olehnya. Wa amma al-hadith fahu mukharrajun fi sahih al-Bukhari. Wa qad qala anhu ahli al-ilm إنه أصح حديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر الأولياء، وأشرف حديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الأولياء، وهو يعرف عند أهل العلم بحديث الأولياء، ويعرف أيضا بحديث الولي، هو حديث مشهور معروف خرجه الإمام البخاري في كتابه الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيدنه. هذا حديث عظيم في ذكر الأولياء وفي ذكر أوصاف أولياء الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى قال في هذا الحديث القدسي من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. كأنه قيل: يا الله، من هم أولياؤك الذين من عاداهم فقد آذنته بالحرب؟ فجاء الجواب في هذا الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ولهذا قال العلماء أخذا من هذا الحديث العظيم، حديث الأولياء: أولياء الله على درجتين، أولياء الله على درجتين. الدرجة الأولى درجة المقتصدين، وهم الذين فعلوا الواجب وتركوا المحرم، فعلوا واجبات الدين وتركوا المحرمات. فمن فعل الواجب وترك المحرم هذا ولي من أولياء الله، ولي من أولياء الله سبحانه وتعالى. جاء في صحيح مسلم أن النعمان بن قوقل رضي الله عنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، أرأيت إذا صليت المكتوبات وأحللت الحلال وحرمت الحرام أأدخل الجنة؟ قال: نعم. قال: والله لا أزيد على ذلك. فالذي يفعل الواجب واجبات الدين فرائض الإسلام ويترك المحرمات فهذا من أولياء الله. ولهذا قال في هذا الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. وترك المحرمات هذا مما افترضه الله على عباده، فإن الله افترض عليهم فعل الواجبات وترك المحرمات. وكما أنه يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بفعل ما أوجب، فإنه يتقرب إليه سبحانه وتعالى بترك ما حرم وترك ما نهى عنه جل في علاه. فهذه درجة من درجات الأولياء، وهي درجة المقتصدين الذين فعلوا الواجب وتركوا المحرم. أعلى من هؤلاء درجة، درجة المقربين السابقين بالخيرات، وإليهم الإشارة في هذا الحديث في قول ربنا سبحانه: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. وقوله ولا يزال تفيد الاستمرار والمداومة، لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، يعني مداوما على النوافل بعد محافظته على الفرائض. فهذه درجة رفيعة جدا وعالية في الولاية، وهي التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالنوافل بعد المحافظة على الفرائض. لا يحافظ على النوافل مع التضييع للفرائض، بل تكون المحافظة على النوافل بعد المحافظة على فرائض الله سبحانه وتعالى. فهذه درجة رفيعة في الولاية، وهي درجة السابقين بالخيرات. فجمع في هذا الحديث بين الأولياء بدرجتيهم: درجة المقتصدين ودرجة السابقين بالخيرات. وفي القرآن في مواطن عديدة منه ذكر الله هاتين الدرجتين، في سورة الإنسان وفي سورة الواقعة وفي سورة المطففين ذكر الله سبحانه وتعالى هؤلاء، وأيضا في سورة فاطر قال الله عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. هؤلاء أولياء الله: المقتصد الذي فعل الواجب وترك المحرم، والسابق بالخيرات هو الذي نافس بعد الواجبات في فعل الرغائب والمستحبات. وكل من المقتصد والسابق بالخيرات يدخل الجنة يوم القيامة بدون حساب، لأنهم أولياء، أولياء لله سبحانه وتعالى، لا يحاسبهم الله ولا يعذبهم. أما المقتصد فقد فعل ما أوجب الله عليه وترك ما حرم، وأما السابق في الخيرات فدرجته أعلى ومكانته أرفع ومنزلته أكبر. Tadi adalah ayat Al-Quran yang berbicara tentang kriteria wali. Sekarang kita akan membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang kriteria wali Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini yang akan kita bacakan adalah sebuah hadis yang disebutkan di dalam Sahih Bukhari. Para ulama kita mengatakan bahwa hadis ini adalah merupakan hadis yang paling sahih yang berbicara tentang kriteria para wali. Sehingga para ulama kita menjuluki hadis ini sebagai hadis wali. Yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, hadis qudsi. Hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb." Barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku, kata Allah, mengumumkan perang kepada orang tersebut. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratu 'alayhi. Tidak ada suatu amalan yang dilakukan oleh seorang hamba untuk mendekatkan dirinya kepada Allah yang lebih aku cintai dibandingkan amalan-amalan yang kuwajibkan atas mereka. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dan hambaku, seandainya dia terus-menerus melakukan amalan-amalan yang sunnah, maka aku akan mencintai hambaku itu. Wa idza ahbabtuhu, seandainya aku mencintai hambaku, maka aku akan bimbing pendengaran dia, aku akan bimbing penglihatan dia, aku akan bimbing setiap gerakan tangan dan kaki dia. Wala in sa'alani la u'tiyannah, andaikan dia minta kepadaku niscaya aku akan berikan. Wala in ista'adzani la u'idzannah, seandainya dia mohon perlindungan kepadaku, maka aku akan lindungi dia. Ini adalah merupakan hadis yang sangat agung. Hadis yang berbicara tentang kriteria wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah berfirman, "Man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb." Barang siapa yang memusuhi waliku, maka sungguh aku mengumumkan perang kepada orang tersebut. Setelah Allah menyampaikan kalimat ini, seakan-akan ada yang bertanya, siapakah walimu ya Allah yang tidak boleh kami benci, siapakah dia ya Allah? Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratu 'alayhi. Para waliku adalah orang-orang yang senantiasa mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan-amalan yang wajib, kemudian mengiringinya dengan amalan-amalan yang sunnah. Dari hadis ini, para ulama kita menyimpulkan bahwa wali Allah ada dua level. Ada dua level. Level yang pertama adalah level pertengahan. Orang-orang golongan muqtasidin, orang-orang yang pertengahan. Siapakah mereka? Orang-orang yang level pertengahan adalah orang-orang yang menjalankan perintah Allah yang hukumnya wajib dan menjauhi segala yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menjalankan kewajiban agama dan menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah, maka dia adalah walinya Allah Subhanahu wa taala. Seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam Sahih Muslim bernama Nu'man ibn Qawqal radhiyallahu anhu. Nu'man bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, andaikan aku menjalankan sholat 5 waktu, menghalalkan yang halal, dan mengharamkan yang haram, apakah aku akan masuk surga? Maka Nabi mengatakan, iya, engkau akan masuk surga. Maka Nu'man pun mengatakan, wallahi demi Allah, aku tidak akan menambah setelah itu wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi seorang hamba ketika menjalankan kewajiban Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah yang hukumnya haram, maka dia termasuk walinya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah level pertengahan. Di atas level ini adalah level yang lebih tinggi lagi, yaitu as-sabiqun, orang-orang yang senantiasa berada di baris terdepan, yang senantiasa menjalankan ketaatan kepada Allah. Dan ini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi yang tadi saya sampaikan, wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil, yaitu ketika seorang hamba setelah menjalankan kewajiban dia menambahkan amalan yang hukumnya sunnah. Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini menggunakan kata Allah subhanahu wa ta'ala, memakai kata wala yazal, senantiasa, artinya istiqomah, senantiasa terus menerus menjalankan sesuatu yang sunnah, akan tetapi setelah melakukan yang wajib. Jangan sampai dia melakukan sunnah kemudian mengabaikan yang wajib. Jadi level yang ini adalah orang-orang yang menjalankan kewajiban kemudian menjalankan yang sunnah. Dan dua level ini disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam banyak ayat di Al-Quran, di antaranya dalam surat Al-Insan, dalam surat Al-Waqi'ah, dalam surat Al-Mutaffifin, dan juga dalam surat Ghafir. Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Ghafir berfirman, فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ, ada di antara hambaku yang menzalimi dirinya sendiri, meninggalkan kewajiban, melakukan yang haram. Kemudian setelah itu golongan yang kedua Allah sebutkan, وَمِنْهُمْ مُقْتَسِدٌ, dan ada juga golongan yang pertengahan. Golongan yang pertengahan yang tadi disebutkan adalah orang-orang yang tulus senantiasa melakukan kewajiban dan meninggalkan yang haram. Wa minhum sabiqun bil khairat, dan golongan yang tertinggi adalah orang-orang yang senantiasa berada di garda terdepan untuk menjalankan amalan-amalan yang wajib kemudian yang sunnah. Dua golongan ini, yaitu orang-orang yang pertengahan, yang senantiasa menjalankan kewajiban menjauhi yang haram, level yang pertama. Dan level yang kedua, setelah melakukan kewajiban menjauhi yang haram, dia tambahi dengan amalan-amalan yang sunnah. Dua level ini akan masuk surga tanpa hisab, karena mereka adalah wali-walinya Allah subhanahu wa ta'ala. وهؤلاء الأولياء أولياء الله عز وجل بصنفيهم المقتصدين والسابقين بالخيرات مبثوثون في الأمة، لا يختصون كما قدمت بلباس معين، ولا يختصون بألقاب معينة، ولا أيضا الشأن فيه كالدراسات المنتظمة يلازم شيخا ثم يلقبه بهذا اللقب، وإنما هم من أحسنوا في التقرب إلى الله، بينهم وبين الله صادقين في اللجوء إلى الله، ولا سيما في فعل واجبات الدين وفرائض الإسلام والبعد عن المحرمات والآثام. ولهذا فإن هؤلاء الأولياء منهم من هو فلاح في مزرعته، ومنهم من هو عامل في مصنع، ومنهم من هو تاجر يبيع ويشتري، ومنهم من هو عابد منقطع أو ملازم لعبادة الله تبارك وتعالى، ومنهم من هو مشتغل بالعلم والتعليم والدعوة. وهؤلاء من أشرف الناس، حتى قال الإمام الشافعي رحمه الله فيما رواه الخطيب البغدادي في جامع بيان العلم وفضله، قال الشافعي رحمه الله: إن لم يكن العلماء أولياء لله فليس لله ولي. والمراد بالعلماء أي العلماء العاملون الذين تعلموا دين الله وعملوا على نشره وتفقيه الناس فيه، فإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. والعلماء ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. Jadi wali Allah subhanahu wa ta'ala tidak harus memakai pakaian khusus atau pakai label tertentu, tidak. Siapapun yang beriman kepada Allah, senantiasa mendekatkan dirinya kepada Allah dan menjauhi hal-hal yang haram, maka dia mendapatkan peluang besar untuk menjadi walinya Allah. Bisa jadi walinya Allah adalah seorang petani yang bekerja di sawahnya. Dan bisa jadi wali Allah adalah seorang karyawan di pabrik. Bisa jadi walinya Allah adalah seorang pedagang di pasar. Bisa jadi walinya Allah adalah seorang ahli ibadah di masjid. Dan bisa jadi walinya Allah adalah seorang da'i, seorang ulama, seorang muballigh. Bahkan kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab beliau Jami' Bayanil Ilmi wa Fadli, "In lam yakunil ulama'u awliya'a lillah, laysa hunaka wali." Seandainya ulama itu bukan wali, maka enggak ada wali, kata Imam Syafi'i. Seandainya ulama itu bukan wali, maka enggak ada wali. Sehingga ulama adalah merupakan walinya Allah, yaitu mereka yang mempelajari agama ini dengan benar, dengan teliti, kemudian mengamalkannya dan mendakwahkannya kepada umat manusia. Karena sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Fadlul 'alimi 'alal 'abid ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sa'iril kawakib." Sesungguhnya keutamaan ulama dibandingkan ahli ibadah, keutamaan ulama dibandingkan ahli ibadah seperti keutamaan bulan purnama dibandingkan bintang-bintang yang ada di langit. Kemudian para ulama adalah pewarisnya para nabi. Innal ulama warasatul anbiya. Para ulama adalah pewaris para nabi. Innal anbiya alam yuwarrisu dinaran wala dirhama. Para nabi tidak mewariskan dinar, tidak mewariskan dirham, tidak mewariskan emas dan perak. Innama warasul ilm. Yang mereka wariskan adalah ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Barang siapa yang mewarisi ilmu tersebut, maka sungguh dia telah mendapatkan jatah warisan yang sangat besar. Idzan min alamatil wali muhafadatuhu ala faraidhid din. Wahiya alamatul bariza wasyaratul fariqa allati yumayyaz biha al-awliya. فمن حافظ على فرائض الدين وفرائض الدين يتناول كما تقدم فعل الواجب وترك المحرم. قد تقدم معنا في حديث الولي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فالمحافظة على فرائض الدين واجبات الإسلام العظيمة هذا من العلامة على ولاية العبد. وأعظم ما يكون في ذلك الصلاة والمحافظة عليها في بيوت الله كما أمر الله في أوقاتها الخمسة، فهذا ميزان يومي يعرف فيه الأولياء. أما من يفتقد في المساجد ويضيع الصلاة في بيوت الله ويتهاون فيها ويفرط في أدائها في بيوت الله، هذا ليس من علامات الخير ولا من أمراته. وكذلك إذا كان الشخص متهاونا في ارتكاب المحرمات وفعل الموبقات وارتياد أماكنها وفعلها، هذا ليس من علامات الخير. فمن علامات أولياء الله سبحانه وتعالى عنايتهم بفرائض الدين ومواظبتهم عليها واهتمامهم بها وبعدهم عن ما حرم الله سبحانه وتعالى على عباده. Jadi ciri utama seorang wali adalah ketika dia senantiasa menjaga kewajiban-kewajiban agama. Dia melakukan apa yang diwajibkan oleh Allah dan menjauhi apa yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di antara kewajiban terbesar yang diwajibkan oleh Allah atas umat ini adalah sholat lima waktu. Dan sholat lima waktu adalah merupakan barometer harian seorang wali. Jadi kalau pengen tahu wali itu seperti apa, pertama lihat sholatnya. Apakah dia sholat lima waktunya baik di masjid sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau jarang kelihatan di masjid. Seandainya dia jarang kelihatan di masjid, suka mengundur-ngundur waktu sholat, maka dia bukan wali. Wali Allah subhanahu wa ta'ala adalah orang yang senantiasa menjalankan sholat 5 waktu tepat pada waktunya. Dan di masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala, terutama bagi kaum pria. Dan juga meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, maksiat, perbuatan dosa. Seandainya ada seorang mengaku wali, akan tetapi dia melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, perbuatan maksiat dia lakukan, maka ini bukan wali Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi wali adalah orang yang senantiasa menjalankan perintah-perintah agama dan menjauhi larangannya. Man yaqulun inna al-wali huwa man balagha darajatan saqatat anhu fiha at-takalif. Haula'i min ad-dullal alladhina yahrifuna an-nas 'an al-jadda wa 'an sirat Allah al-mustaqim. Thumma يتكلفون التأويل لكتاب الله سبحانه وتعالى كقوله واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي حتى تصل إلى درجة تسقط عنك التكاليف بزعمهم. هذا زعم باطل ودعوة فجة وكلام ضلال والعياذ بالله. يحرف الناس عن الجادة، وليس هناك ولي لله لا يصلي، ليس هناك ولي لله لا يحافظ على فرائض الدين وواجباته، بل الولاية تقرب إلى الله إلى الممات، كما قال الله واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي الموت. هذا هو معنى الآية، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فعبادة الله مستمرة إلى الممات. ولهذا نبينا عليه الصلاة والسلام في آخر نظرة ألقاها على أصحابه في يومه الذي مات فيه، نظر إليهم مع نافذة بيته المطلة على المسجد وهم يصلون صلاة الفجر، نظر إلى هؤلاء الأولياء، أولياء الله، أبي بكر وعمر وغيرهم من أصحابه رضي الله عنهم، وهم يصلون صلاة الفجر، فابتسم عليه الصلاة والسلام ابتسامة رضا وفرح بهذا الاجتماع على عبادة الله. هؤلاء أولياء الله، عناية بالمساجد، محافظة على الفرائض، مداومة على طاعة الله سبحانه وتعالى. أما من يقول أن الأولياء من يصلون إلى درجة تسقط عنهم التكاليف أو نحو ذلك، هذا ضرب من ضروب الضلال والدجل والخرافة. بل يقولون إن الولي يبلغ درجة يكون أعلى فيها من أن يذهب إلى الكعبة ليطوف بها، بل مقامه أعلى من ذلك. يقول الكعبة هي التي تذهب إليه وتطوف به في مكانه. هذا كله من الخرافة والدجل والضحك على الناس والاستخفاف بعقولهم وتضييعهم عن مفاهيم الإسلام الصحيحة القويمة المباركة، عن هدايات هذا الدين التي جاءت في كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، إلى إدخال الناس في أنواع من الخرافات التي ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان. Jadi para wali adalah orang yang senantiasa menjalankan kewajiban agama, menjauhi hal yang diharamkan oleh Allah. Maka dari sini kita mengetahui kekeliruan sebagian orang yang mengatakan kalau orang sudah sampai derajat wali, maka dia sudah tidak wajib lagi untuk menjalankan perintah agama, dan sudah bebas untuk menjalankan, melakukan apa yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ialah sebuah pemahaman yang keliru, yang menyimpang dari jalan yang lurus. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kalian kepada Allah sampai datangnya al-yakin. Sebagian dari mereka mengatakan yakin adalah sebuah derajat. Ketika seorang sudah sampai situ, berarti dia sudah gugur dari kewajiban agama, bebas melakukan larangan-larangan agama. Ini sebuah pemahaman yang keliru. Pemahaman yang benar, arti dari yakin adalah kematian. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, yaitu beribadahlah kepada Allah sampai datangnya ajal, sampai datangnya kematian. Dan itu selaras dengan ayat Al-Qur'an, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Sebelumnya Allah memerintahkan ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Jadi takwa kepada Allah sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka contohlah para wali-wali Allah yang mulia, para nabi, para rasul, para sahabat radhiyallahu alaihim. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di hari beliau wafat, saat itu adalah waktu subuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam karena saking beratnya sakitnya beliau tidak bisa sholat di masjid. Akan tetapi ada sebuah jendela dari rumahnya yang dengannya beliau bisa melihat orang-orang yang sedang sholat di masjid. Ternyata waktu itu sholat subuh. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam melihat, subhanallah, para wali Allah, para sahabat berjejer-jejer dengan rapi sholat berjamaah di masjid. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Para sahabat Nabi SAW sholat. Itulah wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi begitu melihat para sahabatnya rajin, lurus shofnya. Wajah beliau berseri-seri melihat wali-wali Allah. Inilah seharusnya wali-wali Allah. Jadi bukan wali Allah yang mengatakan, oh saya sudah tidak wajib lagi melakukan ini dan itu karena sudah gugur dariku kewajiban. Bukan. Ya. Apalagi ada di antara mereka yang kemudian mengatakan, kalau orang sudah sampai derajat wali, maka enggak perlu dia pergi ke Ka'bah. Ka'bah yang datang kepada dia. Subhanallah. Jadi kalau misalnya sudah sampai derajat kewali tertentu, dia enggak perlu pergi ke Ka'bah, enggak perlu tawaf keliling Ka'bah, malah Ka'bah yang tawaf mengelilingi dia. Na'udzubillahi min dzalik. Inilah sebuah penyimpangan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam yang benar, yang dibangun di atas Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fi ahad al-kutub قال أحد هؤلاء: إذا ذهبت الكعبة تطوف بالأولياء إلى أين يصلي الناس؟ قال: في المسألة قولان. القول الأول: يصلي الناس لمكان الكعبة باعتبار الأصل وأنهم لا يدرون أين ذهبت. قال: والقول الثاني أن يجب على الناس أن يبحثوا عن الكعبة أين ذهبت حتى يصلوا إلى جهتها. فانظر الخرافة كيف تعبث بعقول الجهال، وكيف أن أهل الضلال يروجون مثل هذا الضلال على الجهال استخفافا بعقولهم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن أخوف ما أخاف على أمة الأئمة المضلين. Ngomong-ngomong tentang masalah Ka'bah yang pergi mengelilingi wali, tentang kisah itu ada sebuah buku yang menuliskan, andaikan suatu saat Ka'bah pergi mendatangi wali Allah, kita ini sholat menghadap kemana? Ini masalah fikih, kata mereka. Jadi kalau misalnya suatu saat Ka'bah ini lagi plesir, ya lagi bepergian untuk mendatangi wali, kita ini sholat kemana? Kata mereka ada dua pendapat dalam masalah ini. Pendapat yang pertama, kita tetap sholat menghadap ke tempat aslinya Ka'bah. Jadi ke arah Mekah. Pendapat yang kedua, kita harus nyari Ka'bahnya di mana? Inilah sebuah khurafat. Ya. Sebuah khurafat yang dengannya orang-orang yang maaf jahil, ya, orang-orang yang minim ilmu agamanya, mereka termakan dengan khurafat-khurafat yang seperti ini. Maka seharusnya kita memperhatikan hal itu. Dan Rasulullah SAW sudah mengingatkan, sesungguhnya golongan yang paling aku takutkan atas umatku adalah orang-orang yang dijadikan panutan, akan tetapi mereka menyimpang dari jalan Allah. Inilah orang yang paling ditakutkan oleh Rasul SAW. Wa min alamati al-wali annahu mahma ijtahad fi at-taqarrub إلى الله وحسن العمل لا يزكي نفسه، عملا بقول الله تبارك وتعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. لا يزكي نفسه، الصحابة ومن اتبعهم بإحسان ما كانوا يزكون أنفسهم، ولهذا الولي لا يزكي نفسه، لا يقول أنا من الأولياء أو أنا ولي أو أنا مكانتي كذا، لا يزكي نفسه، بل لا يزال يرى نفسه مقصرا. ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول في سورة المؤمنين عندما ذكر صفات المؤمنين الكمل قال: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. أم المؤمنين عائشة كما في المسند وغيره سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن معنى هذه الآية، قالت: يا رسول الله، أهو الرجل يزني ويسرق ويقتل ويخاف أن يعذب؟ قال: لا يا ابنة الصديق، ولكنه الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف أن لا يقبل. وفي الآثار عن الصحابة نقول كثيرة جدا تبين هذه الحال الشريفة. يقول عبد الله بن أبي مليكة: أدركت أكثر من 30 صحابيا كلهم يخاف النفاق على نفسه. عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول: لو أعلم أنها قبلت مني سجدة واحدة فهو خير لي من الدنيا وما فيها. ما كانوا يزكون أنفسهم. يقول الحسن البصري رحمه الله: المؤمن جمع بين إحسان ومخافة، والمنافق جمع بين إساءة وأمن. المؤمن يحسن في العمل وفي الوقت نفسه يخاف، يخاف أن لا يقبل منه عمله، أن يرد عليه عمله، ولهذا لا يزال يجاهد نفسه في الخير وأعمال الخير والطاعة والتقرب إلى الله، لكن لا يزكي نفسه، بل يرجو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منه عمله. انظر مثالا عجيبا في ذلك في قصة خليل الرحمن، وهو يبني بيت الرحمن بأمر الرحمن سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. قال العلماء في كتب التفسير: كان يقول هذه الدعوة مع كل حصات، كل حجر يبني البيت يسأل الله أن يقبل منه. نقل ابن كثير رحمه الله في تفسيره لهذه الآية عن وهيب بن الورد، وهيب بن الورد أحد السلف، قرأ هذه الآية فبكى، قال: خليل الرحمن ويبني بيت الرحمن بأمر الرحمن ويخاف أن لا يقبل. Di antara ciri wali Allah subhanahu wa ta'ala bahwa mereka tidak akan pernah menganggap dirinya suci. Di antara ciri wali Allah, dia tidak akan pernah menganggap dirinya suci. Sebesar apapun amalan yang dia lakukan. Jadi wali Allah subhanahu wa ta'ala, sebanyak apapun amalan yang dia kerjakan, dia tidak akan pernah menganggap dirinya suci karena menjalankan perintah Allah, fala tuzakku anfusakum. Janganlah kalian menganggap diri kalian suci. Huwa a'lamu biman ittaqa. Allah lebih tahu siapakah yang bertakwa di antara kalian. Makanya perhatikan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, para wali-wali Allah azza wa jalla, mereka tidak pernah menganggap diri mereka suci. Jadi enggak benar seandainya ada orang ngaku wali ini, aku wali ini. Yeah. Mereka tidak membanggakan diri mereka. Yeah. Ini aku wali datang kepada aku. Enggak. Yeah. Di dalam Al-Quran, surat Al-Mu'minun, Allah subhanahu wa ta'ala bercerita tentang sifatnya orang-orang yang beriman, para wali Allah. وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَهُ. Orang-orang yang senantiasa bersedekah, rajin membantu orang lain dari rizki yang Allah berikan kepada mereka, وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَهُ, dan hati mereka senantiasa merasa khawatir, merasa takut. Aisyah radhiyallahu anha ketika membaca ayat ini, beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasul, siapakah orang ini? Sudah bersedekah tapi hatinya masih takut. Apakah orang ini selain bersedekah dia juga berzina, dia mencuri, dia membunuh sehingga dia takut? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ya bintas, La ya bintas Siddiq. Bukan itu, wahai putrinya Abu Bakar As-Siddiq. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa sholat. Mereka orang-orang yang rajin berpuasa. Mereka orang-orang yang rajin bersedekah. Akan tetapi hatinya merasa khawatir. Jangan-jangan amalan-amalan tersebut tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita perhatikan para wali-wali Allah dari kalangan sahabat Nabi SAW dan para tabi'in, kita akan temukan mereka adalah orang-orang yang khawatir amalannya tidak diterima. Dari Abdullah ibn Abi Mulaikah, salah seorang mengatakan, aku bertemu dengan 30 orang sahabat Nabi SAW dan semuanya takut termasuk golongan munafik. Subhanallah. Sahabat Nabi SAW takut munafik, takut terjangkiti penyakit nifak. Bagaimana dengan kita? Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau pernah mengatakan, andaikan aku tahu ada satu sujud saja yang aku lakukan diterima sama Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya itu lebih aku cintai daripada dunia seisinya. Al-Hasan Al-Basri, beliau mengatakan, orang yang beriman adalah orang yang menggabungkan antara perbuatan baik dan perasaan khawatir di dalam hati. Taat kepada Allah, tapi ada perasaan khawatir di hati. Sedangkan orang munafik adalah orang yang menggabungkan antara perbuatan maksiat dengan perasaan aman. Paling juga akan diampuni sama Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan bagaimana Nabi Ibrahim alaihi salam ketika mendapatkan perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk membangun Ka'bah. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Ingatlah, ketika Nabi Ibrahim membangun Ka'bah beserta dengan putranya Ismail, beliau berkata, Rabbana taqabbal minna, ya Allah, kabulkanlah, terimalah amalan kami. Para ulama mengatakan bahwa Nabi Ibrahim membaca doa ini, Rabbana taqabbal minna, ya Allah, kabulkanlah doa beramalan kami ini, setiap menaruh satu bongkah batu. Setiap naruh batu, beliau berdoa. Naruh batu, berdoa. Berapa ratus batu yang ada di Ka'bah. Makanya para ulama ketika membaca ayat ini, salah seorang ulama namanya Muhaib ibn Ward, beliau mengatakan, beliau menangis ketika membaca doa ini. Subhanallah. Khalilur Rahman, kekasihnya Allah, membangun rumahnya Allah dengan perintah dari Allah, merasa takut amalannya enggak diterima. Bagaimana dengan kita? وليس من شرط الولاية أو كون الشخص وليا لله سبحانه وتعالى أن تظهر على يديه خوارق للعادة، فإن خوارق العادات ليست من شرط الولاية، فإن الخارق للعادة قد يقع على يد الولي كرامة لله سبحانه وتعالى، إما لحجة أو لحاجة، إما لحجة يظهر الله سبحانه وتعالى بها دينه، أو لحاجة تضطر هذا الولي فيكرمه الله سبحانه وتعالى بكرامة يكون فيها سد حاجته وقضاء ضرورته إكراما من الله سبحانه وتعالى له، لكنها ليست شرطا للولاية، فإن أعظم كرامة لزوم الاستقامة. أعظم كرامة يكرم الله سبحانه وتعالى بها العبد أن يلزم العبد طريق الاستقامة، طريق الطاعة، طريق التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، حتى وإن لم يظهر على يديه خارق للعادة. كثير من الصحابة هم من خيار الأمة وأفاضلها، لم يظهر على أيديهم خوارق للعادات، وهم من سادات الأولياء وأئمة الأصفياء وخيار عباد الله سبحانه وتعالى. فليس من شرط الولاية حصول الأمر الخارق للعادة، ووجود الأمر الخارق للعادة ليس علامة على الولاية، ليس هو المقياس الذي تعرف به الولاية، لأن الخوارق للعادة قد تكون من الشياطين معونة لأتباعهم وأولياء الشياطين، يعينونهم بأمور خارقة للعادة، يعينونهم بأمور خارقة للعادة، فيغتر بهم أناس ويضل بهم خلق. فالخارق للعادة ليس علامة على الولاية، وإنما علامة الولاية لزوم الاستقامة ومداومة الطاعة والتقرب إلى الله عز وجل، حتى وإن لم يظهر على المرء خارقا على يديه أمرا خارقا للعادة. وأهل السنة والجماعة يؤمنون بكرامات الأولياء وهي كثيرة، بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كثرتها قال هي مثل المطر كثيرة جدا، ما يكرم الله سبحانه وتعالى به أولياء وأصفياء. ونقل ابن تيمية وغيره من أهل العلم نماذج كثيرة جدا في الصحابة ومن اتبعهم بإحسان من كرامات الأولياء التي أكرم الله سبحانه وتعالى بها أولياء وأصفياء، لكنها ليست هي العلامة، وإنما العلامة على الولاية لزوم الاستقامة ومداومة الطاعة لله سبحانه وتعالى. Satu hal penting yang perlu kita ketahui bahwa seorang itu bukan merupakan syarat menjadi wali, dia harus bisa melakukan hal-hal yang ajaib dan yang aneh-aneh. Karena ada sebagian orang yang mengira bahwasannya ente belum jadi wali kalau belum bisa melakukan sesuatu yang ajaib yang gak umum di masyarakat. Dan ini adalah sebuah kekeliruan. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keajaiban atau yang biasa diistilahkan dengan karomah itu kepada para walinya dengan salah satu di antara dua tujuan. Tujuan yang pertama adalah sebagai bukti tentang kejujuran wali tersebut. Yang kedua, karena adanya kebutuhan untuk membantu wali tadi. Dan ini semua adalah bentuk penghormatan Allah, pemuliaan Allah kepada para wali-walinya. Dan perlu diketahui bahwasannya karamah yang paling tinggi adalah keistiqomahan seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau pengen tahu karamah, kalau pengen tahu karamah yang paling tinggi adalah ketika seorang hamba taat kepada Allah. Bukan dengan hal-hal yang ajaib, yang aneh, yang tidak umum. Ya. Makanya kita temukan para sahabat Nabi SAW. Dan mereka adalah para wali-wali Allah. Banyak di antara mereka tidak dikaruniai oleh Allah subhanahu wa ta'ala karamah. Hal-hal yang ajaib tadi, hal-hal yang tidak umum tadi. Banyak di antara mereka tidak dikaruniai Allah seperti itu. Jadi sekedar ada sesuatu yang ajaib, ada sesuatu yang aneh, bukan merupakan barometer utama bahwa seorang itu wali. Kenapa bisa demikian? Karena sesuatu yang aneh, sesuatu yang ajaib, itu bisa dilakukan dengan bantuan syaitan. Dengan bantuan syaitan. Bisa saja syaitan itu membantu manusia untuk melakukan hal-hal yang ajaib yang tadi. Maka ukuran utama seorang dianggap wali adalah keistiqomahan dia. Dan ketika kita sampaikan ini, bukan berarti kita tidak percaya adanya karomah. Banyak karomah. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah menyebutkan banyak cerita tentang karomah para wali-wali Allah. Akan tetapi, yang perlu kita ingat, bukan itu ukuran wali. Karena ada wali yang tidak mendapatkan karomah dari Allah, bahkan banyak. Bahkan banyak. Dan tidak setiap sesuatu yang ajaib, yang aneh, itu dari Allah. Bisa jadi itu adalah bantuan dari syaitan. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الروح: فإن اشتبه عليك، يعني اشتبه عليك الشخص هل هو من الأولياء أو ليس منهم، فاكشفه في ثلاثة مواطن، فاكشفه في ثلاثة مواطن: في صلاته، ومحبته للسنة وأهلها ونفرته عنهم، ودعوته إلى الله ورسوله، ودعوته إلى الله ورسله، وتجريد التوحيد والمتابعة وتحكيم السنة. فزنه بذلك، لا تزنه بحال ولا كشف ولا خارق، ولو مشى على الهواء، ولو مشى على الماء وطار في الهواء. هذه ثلاثة أمور يقول رحمه الله تعالى تستطيع من خلالها تكشف وتعرف الشخص وحاله، هل هو من أولياء الله أو لا. الأمر الأول الصلاة، قال صلاته، انظر هل هو من المعتنين بالصلاة، لأن الصلاة سبحان الله ميزان يومي ومحك يومي يستطيع الشخص أن يميز فيه. فإذا كان مواظبا على الصلاة في المساجد معتنيا بها، لا يضيعها، لا ينام عنها، لا يفرط فيها، هذا ميزان يدل على تقربه إلى الله وحسن صلته بالله سبحانه وتعالى. والأمر الثاني محبته للسنة وأهلها ونفرته عنهم. فإذا كان يحب السنة ويحب أهل السنة ويحب حملة السنة فهذا من علامات الخير. وإذا كان نافرا عن السنة، مبغضا لها، معاديا لأهلها، مؤاديا لهم، فهذا ليس من علامات الخير ولا من علامات الولاية. الأمر الثالث قال ودعوته إلى الله ورسله، أي أن ولي الله لا يدعو إلى نفسه، لا يدعو إلى نفسه، دعوته إلى الله ليست دعوته إلى نفسه. كثير من الناس وإن دعا يدعو إلى نفسه، يريد شهرة، يريد كثرة أصوات، يريد كثرة المؤيدين، يريد كذا. الإمام الشافعي رحمه الله يقول وددت لو دخل الناس في دين الله أفواجا ولو قرض جسمي بالمقاريض، يعني لو يقطع جسمي، ما يعني نفسه، المهم أن الناس يدخلون في دين الله، أن يهتدي الناس، أن يعرفوا الحق. فمن علامات الولي أنه لا يدعو إلى نفسه، لا يعظم نفسه، لا يبحث عن كثرة الأتباع وكثرة المؤيدين وكثرة الناصرين، وإنما يدعو إلى الله، إلى دين الله، إلى توحيد الله، إلى عبادة الله، ليس له هم في نفسه، وإنما همه في صلاح عباد الله واستقامتهم على طاعة الله وملازمتهم لحسن التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله دعوته إلى الله ورسله وتجريد التوحيد والمتابعة وتحكيم السنة. تجريد التوحيد أي لله مخلصا، والمتابعة أي للرسول عليه الصلاة والسلام، وتحكيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الأمور الثلاثة يقول المقيم زنه بذلك، يعني زنه بهذه الأمور الثلاثة، لا تزنه بحال ولا كشف ولا خارق يعني للعادة، ولو مشى على الماء وطار في الهواء لا تزنه بشيء من ذلك، وإنما زنه بهذا الميزان الدقيق، الميزان المحكم المستمد من كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. إمام ابن قيم الجوزي رحمه الله di dalam kitab beliau Ar-Ruh menyampaikan sebuah nasihat yang sangat bagus. Kata beliau, seandainya engkau suatu saat mengalami kebingungan, merasa ragu di dalam menilai seseorang, apakah ini wali atau bukan, maka kata beliau, barometernya ada tiga. Untuk mengukur ini wali Allah atau bukan, barometernya tiga. Yang pertama, lihat sholat dia. Yang pertama, lihat sholat dia. Yang kedua, lihat apakah dia mencintai sunnah dan mencintai ahlus sunnah, membela mereka atau tidak. Ini barometer yang kedua. Barometer yang ketiga, lihat apakah dia mengajak ke jalan Allah dan jalan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam atau tidak. Tiga barometer. Yang pertama, lihat sholatnya. Yang kedua, apakah dia cinta kepada sunnah dan ahlus sunnah, membantu mereka. Kemudian yang ketiga adalah lihat apakah dia berdakwah ke jalan Allah dan Rasulnya atau tidak. Yang pertama, sholat. Sebagaimana yang tadi disampaikan, inilah barometer harian seorang wali. Apakah dia rutin, tekun menjalankan sholat lima waktu atau tidak? Seandainya dia tidak tekun menjalankan sholat lima waktu, enggak pernah kelihatan di masjid, ini bukan walinya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama. Yang kedua adalah kecintaan dia kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah dia mencintai ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam? Apakah dia mencintai ahlu sunnah atau justru sebaliknya? Seandainya dia membenci sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, membenci ahlu sunnah, maka ini bukan wali. Kemudian yang ketiga, lihat. Apakah dia mengajak ke jalan Allah dan jalan Rasulnya atau tidak? Mengajak jalan kepada jalan Allah itu maksudnya adalah berdakwah murni karena ingin orang-orang ini dekat sama Allah. Tidak ada keinginan dan tendensi duniawi apapun. Karena ada sebagian orang mengaku berdakwah mengajak ke jalan Allah, tapi sebenarnya dia mengajak orang-orang untuk mengagungkan dirinya sendiri. Sehingga yang penting buat dia adalah orang-orang pada datang menjadi pengikut dia. Itulah ukuran yang dia inginkan. Padahal sebenarnya yang diperintahkan oleh agama kita adalah kita berdakwah kepada jalan Allah. Contoh Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau pernah mengatakan, aku berharap dan bercita-cita andaikan semua orang mengenal ajaran Islam ini walaupun tubuhku harus dicabik-cabik. Alias beliau enggak peduli, yang penting orang mengenal sunnah walaupun tidak kenal beliau. Inilah yang seharusnya kita contoh dari para imam kita. Kemudian juga berusaha untuk mendakwahkan kepada jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya adalah berusaha untuk meneladani tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, mutabaah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apakah dia senantiasa setia meneladani ajaran Rasul atau tidak? Dengan tiga barometer ini, kata Imam Ibnu Qayyim, timbanglah orang-orang yang kamu bingung apakah ini wali atau bukan. Jadi bukan dengan, oh ini orang punya keanehan, ini orang punya keajaiban, oh ini orang bisa jalan di atas air, ini bisa terbang di langit, bukan. Akan tetapi dengan tiga barometer yang tadi disebutkan. يقول ابن القيم رحمه الله في كلمته آنفة الذكر، يقول تجريد التوحيد والمتابعة أمران لا بد منهما، لا يمكن أن تكون ولاية لله سبحانه وتعالى بدون هذين الأمرين. تجريد التوحيد أي لله، بأن يخلص دينه لله سبحانه وتعالى وأن يكون داعية إلى التوحيد والإخلاص لله عز وجل، وتجريد المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا يقول الله عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، أي توحيده وإفراده بالعبادة، على بصيرة أنا ومن اتبعني. أتباع الرسول عليه الصلاة والسلام هذا شأنهم، دعاة إلى الله، إلى توحيد الله، إلى إخلاص الدين لله تبارك وتعالى، إلى البراءة من الشرك. ولهذا لا يمكن أن يكون الداعية إلى الشرك والتعلق بغير الله عز وجل والتعلق بالموتى استغاثة ورجاء ودعاء، لا يمكن أن يكون من أولياء الله. وكذلك دعاة البدع والضلالات وما لم ينزل الله تبارك وتعالى به سلطانا من الخرافات وغيره، لا يمكن أن يكون هؤلاء من أولياء الله، لأن أولياء الله جردوا التوحيد لله وجردوا المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام، محققين أصلي الإسلام، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله. فإن شهادة أن لا إله إلا الله تعني إخلاص الدين لله، وشهادة محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم تعني تجريد المتابعة له صلوات الله wassalamuhu wa barakatuhu alaih. Wali Allah adalah orang yang senantiasa memurnikan tauhid dan memurnikan mutaba'ah dia kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seorang tidak akan mungkin sampai kepada derajat kewalian kecuali seandainya dia memenuhi dua syarat tersebut, yaitu senantiasa memurnikan keikhlasan dia kepada Allah, mendakwahkan kepada tauhid, kepada akidah yang lurus, dan juga mengajak umat dan dia sendiri meneladani Rasulullah SAW di dalam kehidupannya. Dan dua hal ini Allah gabungkan di dalam firman-Nya, qul hadhihi sabili, katakanlah wahai Muhammad, inilah jalanku, inilah jalanku, ad'u ilallah, aku berdakwah ke jalan Allah, kepada Allah, inilah tauhid, berdakwah kepada Allah bukan kepada yang lainnya, ala basiratin ana wa manittaba'ani, aku berdakwah di atas ilmu sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasul dan orang-orang yang mengikuti beliau. Jadi dua hal ini adalah merupakan syarat mutlak seorang menjadi wali. Adapun orang yang mengajak kepada kesyirikan, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka ini bukan wali. Atau orang yang mengajak umat manusia untuk beribadah bukan dengan tata cara yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengajarkan khurafat, ini juga bukan wali. Akan tetapi wali Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang merealisasikan dua kalimat syahadat. Dan dua kalimat syahadat tadi, asyhadu an la ilaha illallah, intinya adalah tauhid, dan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, intinya adalah mutaba'ah, meneladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mawdu'una hadha kataba fihi أهل العلم كتابات نافعة ومهمة، والحديث المتقدم المعروف بحديث الأولياء أفرده الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى بمجلد مطبوع بعنوان قطر الولي في شرح حديث الولي، وهو كتاب نفيس في بابه، وشرحه ابن القيم شرحا مختصرا في ضمن أحاديث الأربعين للنووي رحمه الله تعالى، لأن هذا الحديث من ضمن الأحاديث التي جمعها النووي رحمه الله تعالى في أربعين، فشرحه ابن رجب شرحا مفيدا في كتابه جامع العلوم والحكم. والإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى له رسالة قيمة جدا في هذا الباب أسماها الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وذكر فيها علامات هؤلاء وعلامات هؤلاء وأوصاف هؤلاء وأوصاف هؤلاء، وذكر فيها من الولي وما صفته في ضوء كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه، وأفاض وأفاد وأجاد رحمه الله تعالى فيما يتعلق بهذا الموضوع العظيم، التمييز بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. Pembahasan yang kita bahas hari ini yaitu masalah wali mendapatkan perhatian spesial di hati para ulama kita. Makanya mereka menulis banyak kitab tentang masalah ini. Bahkan hadis yang tadi kita baca yang dijuluki oleh para ulama dengan hadis wali, Imam Asy-Syaukani rahimahullah menulis satu buku khusus untuk menjabarkan makna hadis tadi. Judulnya adalah Qatrul Wali. Qatrul Wali fi Syarhi Hadithil Wali. Ini adalah salah satu buku yang sangat bagus, yang sangat mahal isinya, yang dijelaskan di dalamnya tentang siapakah wali Allah. Kemudian juga sebelumnya Imam Nawawi rahimahullah, beliau mensyarah, menjabarkan hadis tadi di dalam kitab beliau Al-Arba'in, Syarah Al-Arba'in. Ya, dengan syarah yang, dengan keterangan atau penjabaran yang cukup ringkas. Kemudian dijabarkan lebih luas lagi oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali di dalam kitab beliau Jami'ul Ulumi Wal Hikam. Ada juga ulama yang lainnya, Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, beliau punya buku khusus membahas masalah ini, judulnya Al-Furqan Baina Awliya'ir Rahman wa Awliya'is Syaitan. Al-Furqan, pembeda pembeda antara walinya Allah dan walinya syaitan. Jadi di dalam hadis, di dalam kitab tersebut, beliau membahas masing-masing cirinya. Walinya Allah cirinya apa, walinya setan cirinya apa. Semuanya dijelaskan dengan gamblang di dalam kitab tersebut. وفي ختام هذا اللقاء أنصح نفسي وإخواني بجملة من النصائح حول هذا الموضوع، موضوع الأولياء، وما تقدم من ذكر لأوصافهم وأحوالهم وأعمالهم في ضوء ما دل عليه الدليل. أولا، أيها المؤمن الموفق، اجتهد في خاصة نفسك أن تكون من أولياء الله، وجاهد نفسك على ذلك، وما ذلك على الله بعزيز، ولتكن همتك عالية، ولتكن ناصحا لنفسك حريصا على نجاتها وسعادتها في الدنيا والآخرة، عاملا بقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله، ولا تعجزن، ولا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل ما قدر الله وما شاء فعل. فالمرء يجاهد نفسه، يعمل على تكميلها، لا يتقاعس ولا يتوانى ولا يتكاسل، بل يجاهد نفسه. والله تبارك وتعالى يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. Di penghujung pembahasan hari ini, beliau ingin menyampaikan nasihat untuk beliau sendiri dan juga untuk kita semua dengan beberapa poin yang dijelaskan oleh para ulama kita. Poin yang pertama, bersemangatlah dan berusaha keraslah untuk menjadi wali Allah. Bersemangatlah dan berusaha keraslah untuk menjadi wali Allah. Jadikan diri kita orang-orang yang punya semangat tinggi untuk mengejar itu. Sebagaimana dinasihatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uk. Bersemangatlah engkau untuk menjalankan hal-hal yang bermanfaat untukmu. Wasta'in billah, dan mintalah tolong kepada Allah. Wala ta'jaz, dan janganlah engkau bersikap lemah. Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza. Seandainya kita tertimpa sesuatu, jangan engkau katakan andaikan dan andaikan. Walakin qul qaddarallahu wa ma syaa'a fa'al. Akan tetapi katakanlah, ini sudah takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan di dalam Al-Qur'an, والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. Dan orang-orang yang bersemangat, orang-orang yang bermujahadah di jalan Allah, orang-orang yang bermujahadah dalam beribadah kepada Allah, maka sungguh kami akan berikan petunjuk kepada mereka ke jalan-jalan kami. Maka jangan sampai kita bermalas-malasan, bersemangatlah untuk mengejar derajat yang tinggi tersebut. Thaniyan, akthir min ad-du'a. فإن الدعاء مفتاح كل خير في الدنيا والآخرة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فأكثر من الدعاء، ولا سيما الدعوات المأثورة في هذا الباب العظيم. ومن ذلك ما ثبت في صحيح مسلم من دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم: اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. كذلك ما ثبت في الصحيح من دعائه الذي علمه علي رضي الله عنه: اللهم اهدني وسددني، وغير ذلك من الدعوات العظيمة. وادعوا الله وأنت موقن بالإجابة، ألح على الله بالسؤال، تحر أوقات الإجابة أكثر من دعاء الله سبحانه وتعالى ومناجاته. فإن الهداية بيد الله، والولاية والاصطفاء بيد الله سبحانه وتعالى. فسأل الله تبارك وتعالى من فضله العظيم، وأنت موقن بالإجابة، فإن الله لا يرد من دعاه ولا يخيب من ناجاه. Nasihat yang kedua, kata beliau, perbanyaklah berdoa. Perbanyaklah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sungguh doa adalah merupakan kunci kebaikan dari kebaikan dunia maupun akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian telah berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan. Maka perbanyaklah doa, apalagi doa yang diajarkan oleh Rasul SAW dalam hadis-hadis yang sahih. Di antaranya doa yang ada dalam Sahih Muslim, di mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengajari kita untuk berdoa, Allahumma ati nufusana taqwaha. Ya Allah, karuniakanlah kepada jiwa kami ketakwaan. Wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Sucikanlah jiwa kami. Sesungguhnya engkau adalah sebaik-baik yang mensucikan jiwa. Anta waliyuha wa maulaha. Sesungguhnya engkau adalah orang, sesungguhnya engkau yang mengatur, ya. Sesungguhnya engkau yang menguasai jiwa-jiwa kami. Kemudian dalam hadis sahih yang lainnya, Rasulullah SAW mengajarkan, Allahumma hdini wa saddidni. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kami dan luruskanlah jalan kami. Dan ketika berdoa, berdoalah dalam keadaan kita yakin. Yakin bahwa doa kita akan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kalian kepada Allah dalam keadaan kalian yakin akan dikabulkan. Maka terus berdoa. Terus berdoa kepada Allah. Carilah waktu-waktu yang mustajab. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menyia-nyiakan usaha hambanya. Thalithan, ahibba ahlal khairi wal fadl. Wa iyaka wa bughdahum wa mu'adatihim. فإن الأمر كما تقدم أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله ومحبة أهل الفضل فضل عظيم كما جاء في الحديث عندما سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يحب القوم ولم يلحق بهم أي في العمل قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب المرء مع من أحب فرح الصحابة بهذه الكلمة فرحا عظيما فإذا رأيت العالم الداعي إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم أحبه إذا رأيت العابد المواظب على عبادة الله وطاعته أحبه إذا رأيت الرجل الحريص على الآداب الفاضلة والأخلاق الكاملة والتأدب بآداب الشريعة والمحافظة على فرائض الدين واجبات أحبه لأن محبة أهل الفضل فضل الشافعي رحمه الله يقول أحب الصالحين ولست منهم أحب الصالحين ولست منهم وهذا من تواضعه رحمه الله تعالى فمحبة الصالحين لها أثر لها أثر عظيم في المرء في قربه من الخير في قيامه بالخير في أعماله أعمال الخير ولهذا ينبغي أن يعنى المرء بهذا الأمر العظيم أن يعنى بمحبة أهل الخير وهذا من القرب التي يستكمل بها الإيمان كما تقدم. Berikutnya nasihat yang ketiga. Cintailah orang-orang yang saleh. Cintailah orang-orang yang menjalankan dan rajin melakukan kebajikan. Awas jangan sampai kita membenci mereka. Karena sungguh mencintai orang-orang yang saleh adalah merupakan salah satu di antara simpul keimanan yang paling kuat. Sebagaimana hadis yang kita bawakan tadi, "Authaqu 'ural iman al-hubbu fillahi wal-bughdhu fillah." Simpul keimanan yang paling erat adalah ketika engkau mencintai sesuatu dan orang lain karena Allah dan membenci sesuatu dan orang lain juga karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ar-rajulu yuhibbul qauma wa lam yalhaq bihim." Wahai Rasul, bagaimana menurut pendapatmu? Ada orang yang dia cinta kepada suatu kaum, orang-orang saleh, akan tetapi amalan orang itu tidak bisa seperti amalan orang-orang saleh tadi. Kami mencintai orang-orang soleh, tapi amalan kami tidak seperti mereka. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang pada hari kiamat akan disatukan dengan orang-orang yang dia cintai. Maka ketika para sahabat mendengarkan hadis ini, mereka senang sekali. Maka ketika kita mendapatkan seorang alim, seorang ulama, seorang ustaz yang tekun mendakwahkan kepada sunnah Nabi SAW, cintailah dia. Andaikan kita menemukan ada seorang yang rajin beribadah sesuai dengan tuntunan Rasul SAW, cintailah dia. Kalau misalnya kita temukan orang yang akhlaknya baik, mulia, menjalankan perintah agama sesuai dengan tuntunan Rasul, cintailah dia. Para ulama kita dahulu mengatakan, uhibbus salihina walastu minhum. Aku mencintai orang-orang soleh walaupun aku bukan bagian dari mereka. Dan ini menunjukkan ketaatan, itu menunjukkan ketawaduan mereka. Mereka orang soleh, akan tetapi mereka tidak merasa demikian. Mereka katakan, uhibbus salihin, aku mencintai orang-orang soleh. Mencintai orang-orang soleh memiliki efek yang luar biasa di dalam amalan kebaikan seorang hamba. Dia akan terus termotivasi untuk melakukan amalan-amalan kebajikan. Rabi'an, عليك بالعلم الشرعي المستمد من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فإن العلم نور لصاحبه وضياء للسالك، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، ومن كان عنده علم ميز بين الهدى والضلال والسنة والبدعة والحق والباطل، ومن لم يكن عنده علم التبست عليه الأمور واشتبهت عليه الأحوال. ولهذا ينبغي على المسلم أن يكون له حظ ونصيب من العلم الشرعي ويعتني به عناية يومية، بمعنى أن كل يوم من أيامه يكون له فيه شيء من النصيب من علم الشريعة. نصيحة yang keempat, terus belajar ilmu syar'i. Terus pelajari ilmu syar'i yang dibangun di atas kitab dan sunnah. Karena ilmu syar'i adalah merupakan cahaya. Ilmu syar'i adalah merupakan lentera yang akan menerangi jalan yang akan kita titi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihatkan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang meniti jalan, di jalan itu dia mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju ke surga. Dengan ilmu kita bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Mana yang sesuai dengan petunjuk, mana yang menyimpang dari petunjuk. Mana yang sesuai dengan sunnah, mana yang tidak sesuai dengan sunnah. Dan sesungguhnya berusahalah kita untuk meluangkan banyak waktu kita untuk mempelajari ilmu syar'i tersebut. وعليك بمرافقة أهل الفضل وأهل الصلاح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. والله تعالى يقول: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فإن في مجالسة الصالحين ومرافقة أهل الفضل حصول الاستقامة بإذن الله تبارك وتعالى والسلامة من الانحراف. Kemudian nasihat berikutnya adalah bertemanlah dengan orang-orang yang baik. Bergaullah dengan orang-orang yang baik. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menasihatkan, al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu tergantung teman dekatnya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka perhatikan masing-masing dari kita siapakah teman dekatnya. Dan Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk bergaul dengan orang-orang yang berbuat kebaikan, yang lalai dari zikir kepada Allah. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina. Janganlah engkau mentaati orang-orang yang kami lalaikan hatinya dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Apa manfaatnya ketika kita berteman, bergaul dekat dengan orang-orang yang baik? kita akan termotivasi untuk menjalankan kebaikan pula. سادسا عليك بالحذر من منافذ الشر التي كثرت في هذا الزمان والطرائق التي أدخلت على الناس كثير من البلاء وكثير من الشرور فأضعفت الإيمان وسببت في الخلل عند كثير من الناس في عقائدهم في عباداتهم في أخلاقهم وأعني بذلك المواقع التي في الانترنت وكذلك القنوات قنوات الشر التي جلبت على كثير من الناس أبواب من الشرور والفساد وأبعدتهم عن دين الله تبارك وتعالى فالواجب الحذر من ذلك ليسلم لك دينك لتسلم لك عقيدتك وليسلم لك تقربك إلى الله سبحانه وتعالى. Nasihat yang keenam kata beliau, jauhi pintu-pintu keburukan. Jauhi pintu-pintu keburukan. Apalagi di zaman kita ini begitu banyak pintu-pintu tersebut. Dan banyak di antara pintu-pintu tadi mengantarkan kita kepada kerusakan akidah, kerusakan ibadah, kerusakan akhlak dan lain sebagainya. Di antara pintu-pintu itu di zaman ini adalah ketika kita tidak selektif di dalam memilih situs-situs yang ada di internet. Ketika kita tidak selektif, maka kita akan terjerumus kepada banyak kerusakan. Begitu pula saluran-saluran televisi yang barangkali di dalamnya mengajarkan keburukan. Dan ini juga kita harus waspadai. Intinya, jauhilah pintu-pintu yang mengantarkan kepada keburukan. Sabi'an wa akhiran, hasib nafsak قبل أن يحاسبك الله وزن عملك قبل أن يوزن يوم لقاء الله فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل والكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. Yang terakhir, banyak-banyaklah memuhasabah diri kita sebelum kita dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di dunia ini, mumpung masih ada kesempatan untuk beramal, maka perbanyaklah amalan. Fa innal yawma amalun wala hisab. Hari ini waktunya kita beramal, hisab belum datang saatnya. Wa ghadan hisabun wala amal. Adapun kelak pada hari kiamat adalah waktunya hisab dan sudah tidak ada lagi kesempatan untuk beramal. Orang yang cerdas adalah orang yang senantiasa mempersiapkan dirinya untuk menghadapi kehidupan setelah kematian. Wa as'alullah al-karim rabbal arsil azim bi asma'il husna wa sifatihi al-ulya an yaj'alana ajma'in min awliya'ihi al-muqarrabin wa min 'ibadihi al-mukhlishin وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. Di penghujung kajian ini beliau berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memohon kepada Allah yang mulia dengan nama-namanya yang husna, yang sangat indah, agar menjadikan kita semuanya termasuk wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala yang bertakwa kepadanya. Ya Allah, jadikanlah, perbaikilah agama kami yang merupakan pedoman hidup kami. Dan perbaikilah dunia kami yang merupakan tempat kami untuk hidup. Perbaikilah akhirat kami yang merupakan tempat kembali kami. Dan jadikanlah kehidupan ini sebagai media untuk menambah kebaikan. Dan jadikanlah kematian sebagai pemutus dari keburukan. Ya Allah, ampunilah kami. Ampunilah kedua orang tua kami. Ampunilah kaum muslimin dan muslimat yang sudah meninggal maupun yang masih hidup. Allahumma ati nufusana taqwaha, ya Allah, berikanlah kepada jiwa kami ketakwaan dan sucikanlah jiwa kami. Sesungguhnya engkau sebaik-baik yang mensucikan jiwa. Ya Allah, masukkanlah rasa takut kepada hati kami untuk menjalankan atau melakukan perbuatan maksiat. Karuniakanlah kepada kami keyakinan di dalam hati sehingga musibah-musibah dunia itu terasa ringan. Ya Allah, jadikanlah kami bisa memanfaatkan pendengaran, penglihatan dan segala anggota tubuh kami untuk kebaikan dan ketaatan kepadamu. Dan bantulah kami untuk menghadapi orang-orang yang memusuhi kami. Dan janganlah engkau jadikan musibah terbesar kami dalam masalah agama. Dan janganlah engkau jadikan dunia ini sebagai tujuan utama kami. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. الحمد لله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. نقول لفضيلة الشيخ عبد الرزاق ابن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى على محاضرته القيمة والنافعة عن محبة أولياء الله عز وجل، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. kita ucapkan kepada Syekh yang mulia Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr Hafizahullahu Ta'ala atas ilmu yang bermanfaat yang telah beliau sampaikan. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan kepada beliau pahala yang berlipat dan semoga Allah memberkahi beliau. Wa nas'alullah Ta'ala an yuwaffiqana lil ilmin nafi' wal amalis salih min hadhil muhadarah. Dan kita juga memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah memberikan petunjuk kepada kita untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh dari tablik akbar ini. Ayuhal ahibbatul fudala, wal'an hana waktu tarhil as'ilah li fadilatihi. Wahai kaum muslimin, sekarang kita masuk kepada agenda selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab bersama Syekh yang mulia Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin hafizahullahu taala. Wa huna awaddu at-tanbih annani sa'qra al-as'ilah bil lughah al-andalusiyyah wa su'alu nafsuhu muqaddamun ala fadilatihi qad turjima bil lughah al-arabiyyah. Sebelum memasuki sesi pertanyaan, kami menyampaikan bahwa pertanyaan akan dibacakan dengan bahasa Indonesia. Dan pertanyaan tersebut juga diajukan kepada Syekh dalam keadaan sudah diterjemahkan dalam bentuk tulisan dengan berbahasa Arab. As-su'alul awal, pertanyaan yang pertama. Bismillah, ya Syekh, di dalam hadis riwayat Imam Ahmad nomor 184, Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu menanyakan kepada Umar radhiyallahu anhu atas orang yang mati karena panah. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, Allah dan Rasulnya adalah wali bagi orang yang tidak punya wali. Apa tafsir dari hadis di atas? Syukran wa barakallahu fiikum. Qawlu an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadha al-hadith ana wali من لا ولي له. مفهوم الحديث واضح، لأن الولاية لها معاني. فمثلا ولي الأمر هو من يلي أمر المسلمين، والأب في بيته ولي أمر ولده وأهله، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالولاية في من حيث هذا المعنى لها معاني كثيرة، مثل ولي مال اليتيم. فقوله عليه الصلاة والسلام أنا ولي من ومن لا ولي له، أي أن من ليس له ولي، مثل يعني المرأة مثلا التي لا ولي لها فتحتاج إلى ولي في عقد نكاحها أو نحو ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم ولي من لا ولي له، وكذلك الحاكم أو من ينيبه يتولى ولاية أمر من لا ولي له في الأنكحة ونحو ذلك من الأمور. Pernahnya menanyakan tentang sebuah hadis yang berbunyi ana waliyu man la waliyalahu. Aku adalah merupakan wali bagi orang yang tidak punya wali. Apa maksud dari hadis tersebut? Pertama perlu kita fahami bahwa kata wali itu maknanya macam-macam. Ya. Ada istilah waliyul amr. Walinya urusan, ini maksudnya pemerintah, yaitu yang mengurusi urusan kaum muslimin. Orang tua juga dikatakan wali, maksudnya adalah orang yang mengurusi keluarganya. Kemudian juga ada walinya hartanya anak yatim, maksudnya yang ngurusi hartanya anak yatim. Adapun maksud dari hadis yang tadi disebutkan, aku merupakan wali untuk orang yang tidak punya wali, ini bercerita tentang orang-orang yang tidak punya wali. Contohnya seperti wanita yang dia tidak punya wali untuk menikahkan dia, karena mungkin wali-walinya sudah enggak ada, ya, sudah wafat. Maka Nabi SAW mengatakan, aku akan jadi wali untuk orang yang enggak punya wali. Maksudnya contohnya wanita tadi. Dan ini juga berlaku kepada pemerintah kaum muslimin. Ketika ada seorang akan menikah dia tidak punya wali, maka bisa menjadikan pemerintah sebagai wali di dalam pernikahannya. As-su'alu tsani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Abdul Razzaq yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah menyatakan perang terhadap orang-orang yang memusuhi wali-wali Allah, bagaimana bentuk konkret Allah memerangi orang-orang yang memusuhi wali-wali Allah? Jika kita lihat banyak ahlu sunnah di berbagai negara muslim seperti di Timur Tengah banyak menjadi korban dari kelompok-kelompok yang memusuhi orang-orang yang telah beriman dan bertakwa kepada Allah. Syukran wa jazakumullahu khairan. قول الله تعالى في هذا الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. هذا حق لا ريب فيه، ومن أصدق من الله قيلا. فقول الله حق ولا يرتاب مسلم في ذلك، لكن ما أشار إليه السائل هذا عائد إلى تقصير المسلمين وتفريطهم، ليس عائدا إلى ما جاء في الحديث من وعد الله لهم، فإن وعد الله صادق، الله لا يخلف الميعاد، لكن هذا راجع إلى التقصير الذي في المسلمين، كما قال الله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قال تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. فما يحصل هذا راجع إلى التقصير. أما من وفى وقام بالواجب فإن الله ناصره لا محالة. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وكان حقا علينا نصر المؤمنين، فإذا تخلف النصر فهذا راج أمر عائد إلى تقصير وتفريط حصل من المسلمين أو ذنوب ارتكبوها فترتب عليها ذلك. Firman Allah dalam hadis qudsi yang tadi dibacakan, Barang siapa yang memusuhi waliku, maka sungguh aku, kata Allah, mengumumkan perang kepadanya. Bagaimana dengan banyak di antara kaum muslimin yang ditindas oleh orang-orang yang jahat? Kenapa mereka tidak dihukum sama Allah subhanahu wa ta'ala? Perlu kita yakini pertama kali bahwa prinsip dasar kita, apapun yang disampaikan oleh Allah pasti benar. Dan Allah enggak mungkin dusta. Wa man asdaqu minallahi qila. Tidak ada yang lebih jujur dibandingkan Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun realita yang kita dapatkan, ada sebagian kaum muslimin yang tertindas, akan tetapi mereka belum mendapatkan bantuan dari Allah, itu kembali kepada jauhnya mereka dari ajaran Allah subhanahu wa ta'ala. Dosa-dosa yang begitu banyak yang mereka lakukan, itulah penyebabnya. Dan itu sudah ditegaskan dalam Al-Quran, dalam banyak ayat, di antaranya firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ. Setiap musibah yang menimpa kalian itu adalah gara-gara perbuatan tangan kalian sendiri. Dan masih banyak yang dimaafkan sama Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi enggak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala ingkar janji. Karena dalam ayat Al-Quran Allah berfirman, inna lanansuru rusulana. Sesungguhnya kami akan membela, membantu rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman di dunia dan di akhirat. Maka kalau misalnya ada orang-orang kaum muslimin yang ditindas akan tapi belum juga mendapatkan pertolongan dari Allah, maka ketahuilah itu kembali kepada dosa-dosa yang mereka lakukan, maksiat-maksiat yang tidak lepas mereka terus lakukan, itulah penyebabnya. Akan tetapi janji Allah pasti benar adanya. As-su'alu thalith, pertanyaan nomor 3. Assalamualaikum Syekh, saya mau bertanya, bolehkah kita ngalap berkah kepada wali Allah yang hidup maupun yang sudah meninggal? Terima kasih. Wassalamualaikum. Al-barakah إنما تطلب من الله، فالله عز وجل يبارك من شاء من عباده، كما قال الله سبحانه وتعالى عن عيسى ابن مريم عليه السلام فيما ذكره الله، قال وجعلني مباركا أينما كنت، فالله هو الذي يبارك، والبركة إنما تنال من الله، ولا تنال البركة إلا من الله، لا تنال البركة إلا من الله، ولا يلجأ في طلبها إلا إلى الله. لا تنال البركة إلا من الله بلزوم طاعته، ولا تطلب إلا من الله سبحانه وتعالى، فإنه جل في علاه هو الذي يبارك من شاء من عباده. فالبركة من الله ولا تطلب إلا منه جل في علاه. وأما طلبها من غير الله والالتجاء فيها إلى غير الله ك الموتى والمقبورين، فهذا من اتخاذ الأولياء من دون الله. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الشورى، والذين اتخذوا من دونه أولياء الله هو الولي وهو يحيي الموت، الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. قال والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. ثم قال بعدها بآيات، أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. Perlu diketahui bahwa berkah itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ada sebuah hadis yang sahih menyebutkan al-barakatu minallah. Berkah itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah yang membagikan berkah itu kepada zat yang Allah inginkan. Contohnya Nabi Isa alaihi salam. Di dalam Al-Quran Allah bercerita, وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ. Allah jadikan aku senantiasa mendatangkan keberkahan dimanapun aku berada. Jadi Nabi Isa mendapatkan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan berkah tidak akan didapatkan kecuali dari Allah, dan tidak boleh diminta kecuali dari Allah subhanahu wa ta'ala pula. Sehingga orang-orang yang meminta berkah dari selain Allah seakan-akan telah menjadikan yang dia minta itu sebagai wali-wali selain Allah Azza wa Jal. Di dalam surat Asy-Syura Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya, Allahu hafizun 'alaihim." Dan orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai wali, sungguh Allah yang akan menjaga mereka. Jadi intinya berkah itu diminta dari Allah Subhanahu wa taala, bukan diminta dari selainnya. السؤال الرابع والأخير, apakah seorang wali itu ma'sum? هذا السؤال, هل الولي معصوم؟ الجواب أن أولياء الله سبحانه وتعالى ليسوا معصومين بل يخطئون, لكنهم قريبون من الله سبحانه وتعالى. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله, يبادر إلى التوبة والإنابة. ولهذا هو ابتداء يجاهد نفسه ألا يقع في الذنب ولا يرتكب الإثم, وإذا وقع في شيء من ذلك يبادر إلى التوبة والإنابة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا كما عرفنا أولياء الله هم من فعلوا الواجبات وتركوا المحرمات, لكن إذا حصل منه بعض التقصير أو الخطأ فإنه يبادر إلى التوبة حتى يعود إلى الولاية والقرب من الله سبحانه وتعالى. وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا, وأن يزيدنا علما, وأن يصلح لنا شأننا كله, وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين, وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء, وهو أهل الرجاء, وهو حسبنا ونعم الوكيل. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pertanyaan yang terakhir, apakah wali itu maksum, alias apakah wali ini suci dari dosa? Jawabannya tidak. Para wali punya peluang untuk melakukan perbuatan dosa, cuman bedanya kalau para wali melakukan perbuatan dosa, mereka itu segera bertaubat. Di dalam Al-Quran, Allah berfirman, وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ. Orang-orang yang beriman, mereka adalah ketika melakukan perbuatan dosa, perbuatan yang keji, atau menzalimi diri mereka sendiri, maka mereka segera ingat kepada Allah, dan juga segera beristighfar. Jadi para wali Allah bukan orang yang maksum, akan tetapi mereka berusaha untuk menghindari maksiat sekuat tenaga. Ketika suatu saat terjerumus kepada perbuatan maksiat, maka dia akan segera bertaubat kepada Allah dan tidak menunda-nunda taubat itu, sehingga dia kembali lagi dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya, wali Allah bukan orang yang suci dari dosa, akan tetapi begitu mereka melakukan perbuatan dosa, mereka segera bertaubat dan kembali dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat buat kita semuanya, dan senantiasa terus menambahkan ilmu kepada kita semuanya. Allah semoga menjadikan kita baik seluruh urusan kita, dan kita tidak bergantung kepada diri kita walaupun hanya sekejap mata. Semoga Allah menunjuki kita semua jalan yang lurus. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allah satu-satunya tempat kita berlindung, dan Allah satu-satunya tempat kita memohon. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.